Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa ba'd. Masih pada ayat Allah Subhanahu wa taala, amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahun ma'allah. Dan sudah kita terangkan sampai pada kalimat wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahun ma'allah. Qawluhu wa yaj'alukum khulafa'al ardi yaqul yastakhlif ba'da amwatikum fil ardi minkum khulafa. Makna ayat yaj'alukum khulafa al-ard adalah menjadikan setelah kalian mati di muka bumi, Allah jadikan generasi-generasi lain. Ahya'an yakhlufunahu, orang-orang yang hidup yang menggantikan mereka. Jadi khalifah atau khulafa di sini bukan maknanya khalifah pemimpin penguasa, bukan. Tetapi dari kata khalafa. Apa makna khalafa? Menggantikan yang telah lewat. Menggantikan yang telah lewat. Seperti kalimat fa khalafan min ba'dihim khalfun adha'us salah. Walaupun kalimat khalafa lebih bermakna pada yang menggantikan dengan tidak mengikuti. Ini generasi pertama digantikan generasi kedua, digantikan generasi ketiga, digantikan generasi keempat ila akhirih. Kalau yang menggantikan ini sama seperti yang di atasnya, biasanya disebut tabi'. Tetapi kalau tidak sama disebut khalif. Dari kata khalafa berbeda, dari kata khalfa di belakang tapi beda. Juga mengandung makna menggantikan atau khalfun. Oleh karena itu ketika yang jelek Allah pakai kalimat khalf. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wa tab'us syahwa. Maka menggantikan di belakang mereka satu khalf yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Ya, ini tidak mengikuti dengan kebaikan, tetapi justru meninggalkan salat. Baik. Tetapi di sini kalimat khulafa adalah generasi demi generasi yang berikutnya. Kami jadikan kalian generasi-generasi dan kemudian Allah gantikan dengan generasi berikutnya, generasi berikutnya. A ilahun ma'allah. Apakah ada ilah lain bersama Allah? A ilahun siwahu yaf'al hadhil asya. Makna pertanyaan ini adalah apakah ada ilah lain yang melakukan semua yang disebut dalam ayat ini? Yang mujibul butmar, ada yang lain selain Allah? Wa yakshifus su, ada yang lain selain Allah? Wa yun'im 'alaihim hadzal ni'am, yang berikan kenikmatan-kenikmatan seperti ini. A ilahun ma'allah, apakah ada ilah lain yang melakukan seperti ini? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali orang yang mau tadhakkar. Apa tadhakkur? Tadhakkur qalilan yani sedikit sekali mau ingat, mengingat azamatullah, kebesaran Allah. Wa ayadihi indakum, dan kenikmatan-kenikmatannya di sisi kalian. Tadhkuruna wa ta'tabirun hujajillah aw hujajallah alaikum yasira. Ini kalian tidak mengingat, tidak mengambil pelajaran dari semua bukti-bukti yang Allah berikan pada kalian. Yasiran, yang kalian ingat sedikit sekali. Falidzalika asyraktum billah, oleh karena itu kalian berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan selainnya dalam ibadah. Itu akhir dari ayat amman yujibul mutarra. Qala al-musannif rahimahullah wa rawat tabrani biisnadin atau biisnadihi annahu kana fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin. Diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanadnya bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada para munafik yang menyakiti hati kaum mukminin, mengejek, mencerca, mencemooh. Qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, qumu bina nastaghits bi Rasulillah. Kata para sahabat, mari kita beristighatsah kepada Nabi. Qumu, bangunlah bersama kita, nastaghits bi Rasulillah, kita beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq, dari sang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah, sesungguhnya jangan beristighatsah kepadaku, tapi beristighatsahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil berikutnya yang dibawakan oleh musannif rahimahullah dalam bab ini, bahwa ketika kita beristighatsah dalam keadaan susah, dalam keadaan kita mendapatkan musibah, maka semestinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kepada manusia. Kata Nabi, innahu la yustaghatsu bi, sesungguhnya jangan beristighatsah kepadaku. Diriwayatkan oleh Tabrani. Man huwa Tabrani rahimahullah? Huwa al-imam al-hafidh Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub al-Lakhami al-Tabrani. Imam al-Hafidh, seorang imam ahlul hadis yang penghafal, namanya Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub al-Lakhami nisbahnya, al-Tabrani juga nisbahnya. Sahibul mu'jam al-Thalatha, pemilik mu'jam yang tiga. Beliau menulis tiga kitab dijuluki mu'jam. Mu'jam al-Awsat, mu'jamul kibir, wa mu'jamul saghir. Mu'jam saghir, mu'jam kibir, dan mu'jam awsat. Wa rawa anin nasai, beliau meriwayatkan dari An-Nasai dan Ishaq ibn Ibrahim al-Jadri dan lain-lainnya. Mata sanata 63. Meninggal pada tahun 360. Meriwayatkan hadis ini dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Hadis ini tadi, hadis bahwa ada beberapa munafik yang menyakiti para sahabat, kemudian para sahabat mengeluh pada Nabi dan beristighatsah. Hayya bina nastaghitsu bi Rasulillah. Maka Nabi mengingatkan, sesungguhnya istighatsah itu kepada Allah, jangan kepada aku. Hadis itu dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Adapun hadisnya, innahu kana fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam munafiqun yu'dil mu'minin. Kata beliau, lam aqif ala ismi hadzal munafiq. Aku tidak mendapatkan namanya munafik itu siapa. Siapa yang berkata begitu? Yang mengatakan lam aqif, aku tidak tahu. Hah? La. Man? Pensyarah. Mana syarah? Hah? Mana syarah? Lihat di buku ada? Bukan. Asy-syarih huwa Syekh Sulaiman Al-Syekh, penulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, karena kitab ini ringkasan dari kitab itu. Yang menulisnya adalah Syekh Sulaiman Al-Syekh. Diringkas oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Nah. Sehingga barakallahu fikum, jangan tercampur antara musannif asy-syarih dan qultu. Kalau qala al-musannif sahibul matan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau qala syarih, Syekh Sulaiman, atau tanpa kalimat qala syarih pun memang ini buku ringkasan dari sana. Maka otomatis itu ucapan Syekh Sulaiman. Baru ketika qultu saya katakan, baru Syekh beliau ini, Syekh Abdul Rahman Al-Syekh. Ini Hasan. Maka di sini ketika Syekh Sulaiman mengatakan lam aqif, aku tidak menemukan nama si munafik ini, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syekh, qultu saya katakan, huwa Abdullah ibni Abi Hatim. Ada dikatakan qultu huwa, bukan. Ini Abdullah ibni Abi Hatim fi riwayatihi, ini ucapannya, ucapan beliau. Yang menyatakan lam aqif alasmi hadzal munafiq. Baik qauluhu. Qala ba'dhum ay sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Qultu huwa Abdullah ibn Abi Hatim. Allah alam. Bisa jadi nama munafiknya. Faqala ba'duhum, berkata sebagian yang lain, ayu sahabah. Berkata sebagian, maksudnya para sahabat. Huwa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara sahabat yang berkata tadi adalah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hayya bina nastaghisu bi Rasulullah. Mari kita mengadu, beristighatsah kepada Nabi. Maka Nabi menjawab dengan kalimat la yustaghatsu. Kenapa Abu Bakar beristighatsah kepada Nabi kalau ternyata tidak boleh? Imma waktu itu belum tahu, wa imma beliau menduga bahwa Nabi SAW yakdir ala kaffi adahu. Menduga bahwa Nabi termasuk yakdir. Li'anahu SAW kana yakdir ala kaffi adah, mampu menghilangkan gangguan-gangguan dari munafik tadi. Ternyata Rasulullah SAW menjawab, innahu la yustaghathu bi, sesungguhnya jangan beristighatsah kepadaku. Wa innama yustaghatsu billah, sesungguhnya istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fihi, di sini ada faedah. Kalau kalimat fihi biasanya faedah. Fihi an-nass 'ala annahu la yustaghatsu bin nabiyyi wala man dunah. Di sini ada faedah bahwa sesungguhnya hadis ini merupakan nas dalil tidak bolehnya beristighatsah kepada Nabi, apalagi kepada orang yang di bawah Nabi. Tidak boleh beristighatsah kepada Nabi ketika hidupnya, apalagi setelah wafatnya. Lihat faedah penting. Kalau istighatsah kepada Nabi dan Nabi masih hidup, dan Abu Bakar dan para sahabat mengira Nabi akan mampu, ternyata itu pun dilarang. La yustaghatsu bi, jangan beristighatsah kepadaku. Beristighatsahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah mengadu, mengeluhkan segala kesusahannya. Itu kata Nabi, jangan kepadaku, pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang maha kuasa, yang maha bisa menakdirkan takdir-takdir baik dan menghilangkan takdir-takdir buruk adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyatakan innahu la yustaghatsu bi. Maka faedahnya, kalau kepada Nabi saja dan masih hidup tidak boleh, maka apalagi setelah wafatnya, ke kuburannya meratap, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tidak boleh. Apalagi kepada yang bukan Nabi, walaupun dia wali, walaupun dia alim, walaupun dia habib, walaupun dia, kalau dia bukan Nabi berarti di bawah Nabi. Dan kita katakan Nabi aja enggak boleh. Kepada Nabi aja enggak boleh istighatsah, apalagi kepada orang-orang mati yang dianggap wali. Qauluhu. Ucapan berikutnya. Kariha sallallahu alaihi wasallam an yusta'mal hadzal lafadz fi haqqih. Nabi tidak suka memakai lafadz tersebut kepada dirinya. Lafaz apa? al-istighatsah. Lafaz al-istighatsah. Wa in kana fi ma yaqdir alaihi fi hayatih. Walaupun sesungguhnya yang dimaksud oleh para sahabat adalah istighatsah pada apa yang dimampui atau apa yang bisa dilakukan oleh Nabi SAW. Tentunya. Tapi bahasa istighatsah itu Nabi enggak suka. Katakan saja, mari kita minta tolong Nabi, mari kita minta bantuan Nabi, gitu saja. Tapi kalau kalimat istighatsah, mari kita mengadukan, mengeluhkan segala kesusahan kita kepada Nabi. Jangan, pada Allah. Karena istighatsah itu lebih luas maknanya. Dan biasanya maknanya mengeluhkan segala kesusahan yang dia punya, itu istighatsah. Aku begini, aku begitu, aku begini. Emang yang menakdirkan engkau begini dan begitu siapa? Nabi. Kan bukan. Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya diadukan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi tidak suka kariha an yusta'mal hadzal lafz fi haqqi. Wa in kana fi ma yaqdir alaihi, walaupun pada apa yang sesungguhnya beliau mampu. Kenapa tapi enggak suka? Padahal maksudnya para sahabat apa yang Rasulullah mampu saja. Ini himayatan li janabit tauhid, untuk menjaga tauhid, menjaga sisi tauhid. Wasaddan li dara'i asyirik, dan untuk menutup pintu-pintu kesyirikan. Wa adaban wa tawadhu'an, dan juga sebagai adab dan tawadhu' kepada Rabbnya, tidak memakai istilah itu. Sebagai tawadhu pada Allah, adab kepada Allah. Wa tahdhiran lil ummati min wasa'il syirik, dan sebagai peringatan bahaya jalan-jalan kesyirikan. Fil aqwali wal af'al, dalam ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Lihat, sekian alasan kenapa Nabi enggak suka kalimat istighatsah diarahkan pada dirinya. Mari kita beristighatsah pada Nabi. Jangan. Beristighatsah pada Allah. Padahal maksud sahabat mengadu tersebut, mengeluhkan tersebut, kesusahan-kesusahannya pada apa yang Nabi bisa bantu, itu saja. Tetapi karena bahasa itu terlalu tinggi untuk Nabi, untuk manusia. Sepantasnya kalimat istighatsah ini kepada Allah Subhanahu wa taala diarahkan kepada Allah. Istighitsu billah. Apa contoh ayatnya? Contoh ayatnya, idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum, ila akhir ayat. Idh tastaghitsuna rabbakum, ketika kalian beristighatsah pada Rabb kalian, dalam surat Al-Anfal. Beristighatsah pada Rabb kalian. Baik, ketika kita meminta hujan, apa kita bilang? Hah? Aghithna, aghithna. Meminta ghauts dari Allah SWT. Seringkali dipakai kepada Allah SWT. Meminta pertolongan ketika kesusahan, ketika paceklik, ketika kekeringan. Baik, ketika kekeringan, tidak turun hujan, meminta pada siapa kita? Pantas minta pada manusia. Ya fulan, sekarang ini panas, kering, enggak ada air setitik pun, hujan enggak turun-turun. Loh, kok kepada saya? Emang saya yang membuat panas dan hujan? Enggak, maksud saya minta airnya dikit dong. Ya berarti bahasamu salah. Berarti bahasamu salah tadi. Tadi bahasamu istighatsah. Kalau istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau cuma minta air, tolong minta airnya titik, selesai. Au isqini ma'an, isqini ma'an, tuangkan padaku air, aku kehausan, aku minta air. Oh, kalau dia mau ngasih, kasih, selesai. Tapi kalau kalimat istighatsah itu kamu mengadukan keadaanmu, keadaan paceklik, panas, kering, masa kepada manusia? Tak pas, gak cocok. Ini sekarang panas, kering, tandus, hujan enggak turun-turun, panas berkepanjangan, begini-begini-begini, aku susah. Jadi kenapa? Kok kepada saya ngomongnya? Kepada Allah dong. Enggak, maksud saya mau minta air. Bahasamu terlalu tinggi. Innahu la yustaghasu bi. Sesungguhnya engkau jangan beristighatsah kepadaku, beristighatsahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa idza kana hadza fi ma yaqdir alaihi. Kalau yang dimaksud para sahabat adalah apa yang Rasulullah mampu ketika hidupnya, tapi Nabi pun menolak bahasa istighatsah. Jangan istighatsah kepadaku. Fa kaifa yajuzu an yustaghatsu bihi ba'da wafatih? Maka apalagi bagaimana bisa dibolehkan istighatsah kepada Nabi setelah matinya? Meratap di kuburan nabinya. Kuburannya sudah ditutup di tembok-temboknya. Temboknya ditutup dengan kamar. Di dalam kamar Aisyah, kamar Aisyah yang dipegang oleh mereka sambil meratap, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Hidupnya aja enggak boleh beristighatsah, apalagi ketika wafatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yutlab minhu umurun la yaqdir 'alayha illa Allah. Dan yang dimintanya pun oleh mereka adalah apa yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal para sahabat tadi hanya ingin minta bantuan apa yang Rasulullah mampu saja agar bisa menjadikan munafik ini tidak lagi mengganggu. Tetapi sekarang yang dilakukan justru meminta kepada Rasulullah SAW setelah wafatnya di kuburannya, dan yang dimintanya apa yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta masuk surga, minta dilindungi dari neraka, minta takdir-takdir yang baik, ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia walaupun Rasul. Kama jara ala alsinati katsirin min asy-syu'ara, seperti yang berlangsung di lidah-lidahnya kebanyakan para penyair. Kalbusiri wal furai. Busiri adalah Muhammad ibn Sa'id ibn Hamad As-Sanhaji, adibun sufi, ahli sastra sufi, yang menulis syair burdah. Lahu diwanun matbu', dia punya diwan kumpulan syair-syair yang sudah dicetak. Hadirin yang a'azakumullah, ini Al-Busiri, Muhammad ibn Sa'id ibn Hamad Al-Busiri. Jangan tertukar, jangan tercampur. Syair burdah yang pernah diucapkan oleh seorang sahabat kepada Nabi SAW ketika masuk Islamnya, dan kemudian Nabi suka, dan kemudian Nabi gembira memberikan hadiah burdahnya untuk orang tadi. Itu syair burdah yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW. Baik. Adapun yang ini ditulis oleh Muhammad bin Sa'id ibn Hamad As-Sanhaji Al-Busiri As-Sufi, yang isinya mengandung berbagai macam kesalahan, ghulu, ekstrim, ada kesyirikan bahkan. Di antaranya kalimat khud biyadi ya Rasulullah, gapailah tanganku kalau engkau tidak menolongku, ya zallatal qadami, duhai tergelincirnya aku, duhai celakanya aku kalau engkau tidak menolongku. Ini pantasnya diucapkan kepada Allah SWT, ya Allah kalau engkau tidak menolongku siapa lagi akan menolongku, kan begitu. Ya Allah kalau engkau tidak menyelamatkan aku, ya zallatal qadami. Tapi ini semua diungkapkannya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ila akhir. Dan itu dibaca rutin oleh sebagian kaum muslimin, entah mereka paham atau tidak paham. Dijuluki, dijudul, diberi judul salawat. Sehingga ketika kita ingatkan, jangan itu syirik, kamu melarang salawat. Kita tidak melarang salawat. Salawat disuruh, dianjurkan, ibadah, dapat pahala. Yang kita ingatkan kesyirikan yang ada dalam syair-syair burdah yang kalian baca, yang selalu setiap sekian baris salawat lagi, sekian baris salawat lagi, sekian baris salawat lagi, karena syair-syairnya memuji-muji Nabi isinya, tapi kadang berlebihan, melampaui batas, kadang memberikan sifat-sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan diantaranya dalam syair burdah itu? Wa min ilmika ilmu lawhi wal qalami, dan di antara ilmumu wahai Rasul adalah ilmu lawhi wal qalami. Apa iya? Nabi mengetahui yang ada di Lauhul Mahfuz? Apa benar Nabi SAW mengetahui yang gaib? Antas syamsun, antan nurun, antan nurun fauqan nuri. Engkau matahari, engkau cahaya di atas cahaya. Kenapa disamakan dengan ucapan Allah SWT dalam Al-Quran tentang dirinya? Nurun ala nur. Kenapa kau puji Rasul juga nurun ala nur? Disamakan dengan Allah? Ini khunun a'azakumullah. Apa yang ada dalam syair-syair burda? Maka ini berlebihan. Ada doa kepada Nabi, ada permohonan kepada Nabi, ada istighosah kepada Nabi, ada meratap kepada Nabi. Sedangkan Al-Bura'i, Abdurrahim Ibn Ahmad Al-Yamani, juga syair, penyair, yang mutasawwif juga, yang terkenal di negeri Yaman. Sama juga membuat syair-syair yang ghuluw, yang melampaui batas. Yang di dalamnya minal istighatsati biman la yamliku nafsihi darran wala naf'a. Yang di dalamnya mengandung istighatsah, mengadu segala kesusahannya kepada yang tidak memiliki apapun untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Tidak memiliki manfaat dan madarat. Maknanya tidak bisa menakdirkan kebaikan, tidak bisa menakdirkan keburukan untuk dirinya ataupun apalagi untuk orang lain. Wala mautan wala hayatan wala nusyura, yang juga tidak memiliki kematian, kehidupan dan kebangkitan di padang mahsyar. Artinya tidak berkuasa apapun, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, enggak bisa membangkitkan. Wa yuraduna 'anil istighats wa yuriduna 'anil istighatsa birabbil 'azimil qadir. Sebaliknya mereka berpaling, yuridun. Berpaling dari istighatsah kepada Allah. Kepada Rabbil Azim, kepada Allah yang Maha Agung, Al-Qadir, yang Maha Kuasa ala kulli syai. Justru mereka berpaling dari istighatsah kepada Allah. Alladzi lahul khalq wal amru wahdah, yang memiliki segala penciptaan dan urusan. Walahul mulku wahdah, yang memiliki kerajaan seluruhnya, yang tiada ilah kecuali Dia, yang tiada rab kecuali Dia. Allah berfirman, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Yang berfirman kepada nabinya, wahai Rasul, katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan madarat kecuali dengan kehendak Allah. Nabi diajarkan untuk berkata, la amliku lakum naf'an wala dharra. Aku tidak memiliki li nafsi naf'an wala dharra. Diajarkan untuk berkata, aku tidak bisa menentukan takdir baik, takdir buruk pada diriku kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Fi mawadhi'a, di sekian banyak tempat dalam Al-Quran ada ayat seperti ini. Qul inni la amliku lakum darran wala rashada. Katakan, aku tidak memiliki bagi kalian madarat, tidak pula rashada. Fa'aradha ha'ulai 'anil Quran. Berarti mereka justru berpaling dari Quran. Wa'taqadu naqidha ma dallat 'alaih, dan meyakini kebalikannya. Meyakini lawannya ya dari apa yang ada dalam Quran. Meyakini lawan dari apa yang ada dalam Quran. Wa tabi'ahum 'ala dhalika ad-dhalal, ad-dhullal, al-khalqul katsir. Dan kemudian diikuti oleh sekian banyak orang sesat. Al-khalqul katsir, sekian banyak makhluk. Wal jammul ghafir, sekian banyak jumlahnya. Fa'taqadu syirka billahi dinan. Maka mereka meyakini kesyirikan kepada Allah sebagai agama. Wah, masya Allah ya, agamanya bagus, rajin ibadahnya. Siapa? Itu si fulan. Apa yang dia lakukan? Oh, setiap hari dia baca burdah di sana, baca burdah di sini, baca burdah di sana. Dia istighosah di sini, meratap ke kuburan ini, meratap ke kuburan keramat sana, ke kuburan sunan ini, sunan itu. Masya Allah, soleh. Agamanya bagus sekali. Yang dianggap agama justru kesyirikan. Astagfirullahaladzim. Wal huda dalalan. Kemudian hidayah dianggap sesat oleh mereka. Oh, itu Wahabi. Sesat. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fama azamaha min musibah. Betapa besarnya musibah yang menimpa kita, kaum muslimin. Ammat bihal balwa, yang telah merata bencananya. fa'anadu ahli tauhid, yang akhirnya memusuhi ahli tauhid. Wabadda'u ahli tajrid, justru menganggap bid'ah orang-orang yang menghususkan hanya Allah saja diibadahi. Fallahul musta'an, Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasallu hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.